الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masuk kita pada bab yang baru dari kitab Taisirul Alam Bisharhi Umdatil Ahkam. Kita masuk pada babus siwak, bab yang berkaitan tentang siwak. Apa itu siwak? Asiwaku bikasri sin, kala Syekh, kala Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, berkata muallif, penulis kitab Umdatul Ahkam, siwak itu dengan dikasrohkan sin, huruf sinnya dikasroh, si, jadi bacanya si. Ismun lil audil ladzi yutasawwaqu bihi. Siwak itu nama kayu yang dipakai untuk bersiwak. Walil fi'lil ladzi huwa dalqul asnan, dan dipakai juga untuk perbuatan menggosok gigi. Bil aud, dengan kayu. Kayu di sini bukan sembarang kayu ya. Jangan pula nanti kayu asal-asal kayu. Bukan sembarang kayu. Ada pohon khusus. Pohonnya mirip-mirip kalau kita di Indonesia ini kayak inai itu. Inai itu bahasa Indonesianya apa pohon inai? Pacar, pohon. Iya, bahasa Indonesia itu. Pohon inai lah gitu ya. Nah, mirip-mirip itulah ngarah ke sana pohonnya. Dia diambil rantingnya kemudian dibagi-bagikan. Kalau kayak kita dulu di Yaman, itu banyak orang Yaman yang berdiri di depan pintu sebelum kita masuk masjid, itu bagi-bagi siwak. Siwak gratis. Bagi-bagi siwak. Nah, itu kayu khusus. Kayunya bukan sembarang kayu. Ya. Tidak bisa pohon jambu, kayu pohon jambu dibikin siwak, enggak bisa. Atau pohon yang lainnya, ada kayu khusus pohonnya, pohon siwak, masya Allah, tumbuh di negeri Arab sana. Di negeri kita nggak tahu tumbuh apa enggak. Siapa yang sudah mendapati pohon siwak tumbuh di negeri kita? Wallahu a'lam ya. Yang jelas siwak itu kayu khusus ya, kayu khusus untuk dipakai membersihkan gigi. Dan itu masya Allah bersih gigi, bersih dan luar biasa khasiatnya, sangat bagus. Au nahwihi, atau yang semisalnya, semisalnya kalau tidak dijumpai siwak, kita berpindah ke sikat gigi. Kalau bisa siwak itu yang afdol, itu yang afdol. Kalau tidak ada yang semisalnya, berarti yang semisalnya adalah membersihkan gigi. Kalau di tempat kita yaitu sikat gigi, itulah. Ya, sikat gigi itu. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Litadhhabas sukratu wal ausahu. Untuk hilangnya kuning-kuning dan kotoran-kotoran yang ada di gigi. Dengan sebab siwak itu bisa menyebabkan hilang yang demikian itu, warna-warna itu dan kotoran-kotoran seperti sisa-sisa makanan. Waliyutohir alfam, dan untuk membersihkan mulut. Wayasulusawab, dengan sebab yang demikian itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan pahala, dapat pahala bersiwak. Masya Allah. Munasabatu zikrihi huna, disebutkan bab siwak dalam pembahasan toharoh ini, pembahasan bersuci ini, annahu min sunnanil wudu, bersiwak itu termasuk dari sunnah-sunnah wudu. Wa minat taharatil muraghab fiha, dan termasuk dari toharoh al-muraghabi fiha, bersuci yang dianjurkan, yang ditekankan untuk dilakukan, membersihkan gigi. Fahuwa ahadu abwabi kitab taharah. Pembahasan siwak ini termasuk dalam bab kitab taharah. Wa fihi minal fawaid ma yafutul hasru minan nadhafah. Dalam bersiwak terdapat sekian banyak faedah yang tidak bisa dihitung. Kebersihan, kesehatan, wa qat'i ar-raihati al-karihah, dan menghilangkan bau busuk yang ada pada mulut. Wa tibil fam, membaguskan mulut, membaguskan bau mulut sehingga segar, rasanya segar. Wa tahsilis sawab, dan lebih dari itu adalah menambah pahala. Wa tibain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadisnya, al hadisus sabi'a asyar, hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Sakhr. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kalaulah tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau salat." Jadi sebelum sholat itu sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak. Jadi kalau misal antum dimudahkan punya siwak, sebelum sholat itu siwak dulu. Sebelum takbir, siwak. Itu taraf. Ambil takbir, Allahu Akbar, mulai sholat. Rasulullah SAW menyatakan, kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Inda kulli salat, ketika mengerjakan setiap salat. Barakallahu fikum. Inilah keutamaan siwak kalau tidak memberatkan. Dan Rasulullah SAW khawatir akan memberatkan, maka dari itu tidak jadi hukumnya wajib. Hukumnya menjadi sunnah mu'akkadah, sunnah yang dianjurkan. Makna secara global dalam hadis ini, min kamali nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi alkhaira li ummatihi, termasuk dari sempurnanya nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan terhadap umatnya. An yalju kulla babin ya'udu alaihimun naf'u. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap bab yang kembali manfaatnya kepada mereka dari bab-bab ilmu. Riyanalu kamala sa'adah, agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempurnaan dalam kebahagiaannya. An hazzahum ala tasawwuk, beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memotivasi umatnya untuk bersiwak. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam, lima alima min kasrati fawaidi siwak, tatkala mengetahui banyaknya faedah dalam bersiwak ini, au athari manfaatihi ajilan wa ajilan wa atharo, dan ada dampak manfaatnya yang disegerakan atau nanti yang di akhirat, kada yalzam ummatahu bihi inda kulli salah, hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bersiwak setiap kali mau sholat. Walakin, akan tetapi, likamali syafaqatihi wa rahmatihi, disebabkan, dikarenakan kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafa an yufridahu Allahu alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir akan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka. Subhanallah. Kalau sampai wajib, wallahu alam, enggak tahu. Ya. Bagaimana umat ini akan terasa berat, karena Rasulullah SAW telah mengkhawatirkannya. yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ini umatnya tidak bisa mengerjakannya. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW. Sedangkan sholat lima waktu saja masih banyak yang melalaikannya, apalagi ditambah dengan siwak. Subhanallah, karena saking sayangnya beliau SAW kepada kita, tidak diwajibkan. Beliau khawatir Allah wajibkan, fala yakumu bihi, dan mereka tidak akan bisa melaksanakannya. Faya'zamu, dengan sebab itu mereka akan berdosa, dosa terus. Setiap hari dosa terus. Kenapa? Enggak bersiwak. Sholatnya tanpa siwak. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Maka karena Nabi SAW sayang kepada kita, beliau SAW tidak mewajibkan. Famtana'a min fardhihi 'alaihim khaufan wa isfaqan. Nabi SAW tidak mewajibkannya karena khawatir dan kasih sayang beliau kepada kita semua. Wa ma hadza, namun beliau sallallahu alaihi wasallam raghabahum fi, menganjurkan umatnya untuk bersiwak, wa haddahum alaihi, dan memotivasi mereka untuk bersiwak. Ini makna hadis. Ma yukhadhu min alhadis, yang diambil faedah dalam hadis ini, istihbabus siwaki wa fadluhu. Disunnahkan bersiwak dan keutamaan siwak. Alladzi balagha bihi darajatal wajibat fis thawab, yang derajatnya itu dalam pahala sama yang sampai pada derajat wajib. Atsani, faedah yang kedua, ta'akkudu masyru'iyyati siwak inda shalah. Ketika mau salat lebih ditekankan lagi untuk bersiwak, pensyariatannya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, asirru anna ma'murun fi kulli halatin min ahwali taqarrub ilallah. Rahasianya adalah bahwasanya kita diperintahkan pada setiap keadaan, dari keadaan-keadaan mendekatkan diri kepada Allah, diperintahkan anna kunna fi halati kamal wa nadhafah. Kita dalam keadaan yang benar-benar sempurna dan bersih. Izharan li syarafil ibadah, dalam rangka menampakkan kemuliaan ibadah. Jadi tatkala kita mau ibadah, hendaklah kita bersih, bersih pakaian, bersih dalam pikiran juga, sehingga kita ibadah bisa tenang karena kita memuliakan ibadah. Maka dari itu syariat ini menganjurkan kita untuk bersiwak. Waqad qila, dikatakan sebagian ulama, inna dzalikal amra yata'allaqu bil malak. Diperintahkan bersiwak sebelum mau salat karena hal ini berkaitan dengan malaikat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, berkaitan dengan malaikat. Malaikat itu hadir tatkala kita mengerjakan salat. Fa'innahu yata'adza birra'ihatil karihati. Karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau busuk yang ada pada mulut kita. Maka diperintahkan kita bersiwak sebelum sholat. Siwak dulu, habis itu baru taruh kantong, baru mulai sholatnya. Qala San'ani, berkata Al-Imam As-San'ani rahimahullah, wala yab'ud an-nasir majmu'ul amrain al-madhkurain. Bukan perkara yang mustahil bahwa rahasianya itu terkumpul pada dua perkara itu. Yang pertama, karena kita diperintahkan untuk bersih tatkala melakukan ibadah, kemudian berkaitan dengan malaikat. Hal ini mungkin dan tidak mustahil. Karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, man akala thawma awil basal awil karaf fala yakrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang, bawang putih, bawang merah, maka jangan mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Dia enggak diperintahkan sholat masjid, bahkan enggak boleh sholat ke masjid. Lu apa setiap bawang? Iya, bawang putih atau bawang merah. Kenapa? Ini ilahnya. Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang Bani Adam itu terganggu juga. Jadi ketika manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Kita kalau ada yang ngomong mulutnya bau bawang terganggu, malaikat juga terganggu. Maka Rasulullah SAW perintahkan, siapa saja yang makan bawang, bawang putih, bawang merah, mulutnya jadi bau, jangan mendatangi masjid. Ya, jangan mendatangi masjid. Bagaimana kalau makan bawang tapi mulutnya gak bau? Bawang itu membuat mulut bau, ya. Kalau yang mentah ya. Tapi kalau dimasak bagaimana? Hilang itu baunya. Misal dicampur dengan sayur kangkung, ada bawangnya kan? Dicampur dengan sambal, nah itu sudah enggak bau lagi. Maka tidak mengapa, ilahnya sudah hilang. Ilahnya itu apa? Bau mulut. Intinya itu Rasulullah SAW melarang seperti ini karena bau mulut. Karena bau mulut. Dan ini Rasulullah SAW menyebutkan dengan bawang. Bagaimana dengan yang lebih parah dari bawang? Ada yang lebih parah dari bawang? Apa? Hah? Rokok. Nah itu dia. Rokok. Ya. Itu lebih parah baunya. Masya Allah, kadang kita terganggu baunya. Itu dia diperintahkan untuk tidak sholat di masjid sampai dia bersihkan giginya. Kalau sudah benar-benar bersih, tidak ada bau lagi, silakan ke masjid. Tapi kalau tidak bisa, tidak boleh ke masjid. Barakallahu fikum. Ya juga seperti pete, jengkol. Barakallahu fikum. Jadi perhatikan ketika kita mau ke masjid, itu perhatikan bau mulut kita. Malaikat terganggu. Malaikat terganggu dengan bau mulut yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Dan juga tatkala menguap, menguap juga diperhatikan. Ketika kita sedang sholat, menguap tutup rapat-rapat, benar-benar rapat menutupnya. Jangan sampai lepas atau sampai bersuara. Bersuara apa? Anginnya kena. Kena saudara sebelah atau dikhawatirkan malaikat terganggu juga. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga di sini kenapa kita diperintahkan untuk bersiwak? Alasannya adalah karena hal itu untuk kebersihan. Kebersihan, karena Islam memperhatikan kebersihan, dan juga itu berkaitan dengan malaikat. Berkaitan dengan malaikat. Malaikat terganggu dengan bau mulut yang tidak sedap. Asalif, faedah yang ketiga. Fadlul wudu wassalah al-musta'mal ma'ahuma siwaku. Keutamaan wudu dan salat yang digunakan bersama keduanya siwak, yang memakai siwak, ya. Jadi wudu itu memiliki keutamaan jika diawali dengan siwak. Demikian pula salat, tatkala diawali dengan siwak itu memiliki keutamaan. Karena dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, setiap kali mau wudu akan aku perintahkan mereka kalau tidak memberatkan, dalam riwayat yang lain. Ar-rabi, yang keempat. Innahu lam yamna min fardhi siwak illa makhafatal asyafaqah illa makhafatal masyaqqah fil qiyami bihi. Tidaklah yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewajibkan siwak kecuali karena khawatir memberatkan. Khawatir memberatkan itu saja. Al-khamis, kamalu syafaqati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khaufuhu alaihim. Faedah yang kelima, sempurnanya, benar-benar sayangnya Nabi SAW terhadap umat ini. Dan beliau khawatir atas mereka. Subhanallah, sangat sayang Nabi SAW kepada kita. Sangat cinta Nabi SAW kepada umat Islam ini. Oleh karena itu beliau SAW tidak mewajibkan as-siwak. As-sadis, faedah yang keenam. Inna syar'a yusrun. La usrun fihi wa la masyaqqatun. Syariat ini mudah, tidak sulit, tidak memberatkan. Mudah syariat Islam itu. Subhanallah. Jalani syariat Islam itu. Yang ada dalilnya itu yang kita laksanakan. Yang tidak, tidak kita laksanakan. Setiap yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti sesuai dengan kemampuan hamba itu sendiri. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu yang tidak bisa diemban oleh makhluknya. Tidak mungkin. Kalla, sekali-sekali tidak. Tidak mungkin. Asabi, faedah yang ke-7. Inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan kaidah yang sangat berharga. Istinbatan min hadzal hadis. Beliau mengambil hukum dari hadis ini. Dia ambil kaidah dari hadis ini, disimpulkan dari hadis ini, sesungguhnya menolak kemudaratan, menolak mafsadat lebih dikedepankan dari mendatangkan manfaat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan siwak. Dalam keadaan keutamaannya sangat besar, ya kan? Apa keutamaan siwak? Apa keutamaan siwak? Membersihkan mulut. Mardhatun lirabbi, diridhoi Allah. Matharatun lilfam, kesucian untuk mulut, kebersihan. Banyak keutamaannya. Namun Nabi SAW tidak mewajibkannya, karena beliau lebih mengedepankan dar'ul mafasid, menolak kemudaratan. Karena kalau wajib, mudaratnya besar, akan banyak yang meninggalkan. Dalam keadaan keutamaannya ada. Nah, maka dalam hadis ini diambil faedah, diambil kaidah, menolak kemudaratan itu harus lebih dikedepankan daripada mendatangkan manfaat. Kis ala hadza siwahu. Kiaskan yang lainnya dalam keseharian kita. Kalau kita dihadapkan dengan mafsadat dan mudarat, menolak kemudaratan harus lebih kita kedepankan daripada mendatangkan kemaslahatan. Tatkala dihadapkan mafsadat dan maslahat, menolak kemudaratan lebih dikedepankan daripada mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan. Barakallahu fikum. Wa hadhi qa'idatun umumiyatun nafi'atun jiddan. Ini adalah kaidah umum yang sangat bermanfaat, kata Syekh. Fa inna syari'al hakim, karena sungguhnya syariat yang maha bijaksana ini, taraka fardhu siwak, meninggalkan kewajiban, tidak mewajibkan siwak, alal ummah, terhadap umat ini, ma'ama fihi minal masalihil azimah, padahal dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat besar. Khasyata an yufridahu Allah 'alaihim fala yaqumu bihi. Khawatir mereka tidak bisa mengerjakannya tatkala Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Fayasulu 'alaihim fasadun kabir. Dengan sebab itu akan terjadi kerusakan yang besar. Bitarkil wajibati syar'iyyah, dengan sebab mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam syariat ini. Kiaskan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Menolak kemudaratan harus lebih dikedepankan daripada mendatangkan manfaat. Lihat mudaratnya ada tidak? Kalau ada mudaratnya, nanti dulu. Jangan dulu diamalkan. Ya? Kiaskan dalam hal-hal yang lain. Kaidah ini bisa diamalkan dalam muamalah, dalam bab yang lainnya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah para ulama menyimpulkan dari satu hadis kaidah. Kaidah ini sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menghafal kaidah ini, kita bisa mengamalkan sekian banyak amalan-amalan, sekian banyak kejadian-kejadian bisa kita mengamalkan dengan satu kaidah ini. Subhanallah, para ulama benar-benar sayang kepada kita. Mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW beberapa kaidah-kaidah yang itu tentunya sumbernya dari hadis Rasulullah SAW atau dari kitabullah. Selesai kita dari pembahasan as-siwak dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Masih kita dalam pembahasan siwak, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami pembahasannya tentang apa yang telah kita sampaikan di sini? Ya, setelah berdiri di shop, yang jelas sebelum mulai sholat, yang lebih abdulnya sebelum mulai takbir, karena lebih mendekati sholat. Ya, terserah kita mau diletakkan, tapi mau diletakkan di mana? Biasanya kalau sudah masuk shof, kita mau keluar lagi sulit. Ya, bersih, insya Allah bersih, tidak apa-apa. Ya, ditaruh sini, yang bagian bawah itu letakkan sini. Ya, tidak mengapa yang seperti itu. Kata-kata sebelum sholat menunjukkan kita berdiri mau mencetak sholat. Yang jelas sebelum sholat. Sebelum sholat juga. Kalau sebelum wudu ada lagi dalilnya yang lain. Dalam riwayat yang lain, indah kuli wudu sebelum mulai wudu. Sebelum mulai wudu juga disunahkan bersiwak, habis itu wudu. Kemudian sudah mau sholat, pakai siwak. Sebelum mulai sholat, sebelum takbir, siwak taruh sini. Ya. Kalau kebiasaan saudara-saudara kita seperti di Yaman sana, mereka sebelum sholat, sholat mereka bersiwak. Sebelum mulai sholat, siwak dulu. Tatkala imam sedang meluruskan shaf, sawu suku fakum. Ah, yang di shaf itu sambil menunggu, siwakan dulu, itu taruh. Ya. Yang dalam tapi, ya, yang dalam sakunya. Kalau sakunya enggak dalam, jatuh nanti pas sujud. Nah, itu tinggal dilihat aja maslahatnya. Kalau misalkan sulit, ya berarti habis dari kamar mandi mungkin. Ketika mau berangkat, nah itu siwakan dulu, habis itu berangkat. Jadi dua kali, sebelum wudu sama setelah wudu. Itu yang afdolnya. Berdosa tidak kalau orang tidak bersiwak? Berdosa tidak? Mungkin enggak bersiwak, hah? Enggak berdosa. Akan tapi kalau dia lakukan mendapatkan keutamaan atau tidak? Mendapatkan keutamaan karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang jelas dia sebelum mulai sholat dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian juga tatkala masuk rumah itu dianjurkan bersiwak. Tatkala bau mulut berubah dianjurkan bersiwak. Subhanallah. Ini dalam Islam seperti ini sebenarnya. Bersih ya kalau kita mengamalkan sebenarnya masya Allah. Ya. Nah, jika tidak dijumpai siwak, berarti kita pakai yang semudahnya. Sikat gigi. Barakallah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah ini. Ini kalau seandainya kita tahu kita membau atau makan makanan yang berbau, kemudian kita tidak bersikat gigi, apa kita dosa? Tidak melakukan apa? Kalau misalnya tidak salah. Kalau sekiranya sampai mengganggu, jadi berdosanya itu masuk bab adziyah. Adziyatul muslim, mengganggu saudara semuslim. Jadi tanpa terasa mendzalimi orang lain, ya kan? Dengan bau tersebut. Tapi kalau kita sendiri, ya enggak masalah. Tapi yang lebih afdalnya itu tadi. Tatkala bau mulut langsung siwak. Wallahu a'lam. Langsung siwak atau sikat gigi. Lebih afdalnya langsung tatkala berubah sikat gigi. Ya. Tapi kalau sekiranya tidak kita lakukan siwak tadi, tidak kita lakukan sikat gigi tadi, kita tidak berdosa. Masya Allah. Masya Allah. Dalam masalah menggunakan dalam lokasi tadi, maksudnya kalau itu mendorot yang lebih besar, jadi itu dicegah dulu kan? Dicegah dulu. Bagaimana kalau sekiranya kita menjelaskan permasalahan, kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, karena ancamannya jelas. Jadi kalau kita jelaskan masalah itu, ya malah nanti marah-marah semua. Mana? Nah, apa kita jelaskan? Apa tidak usah dijelaskan dulu? Tatkala dakwah, ya kita mulai dari al-aham fal-aham ya. Rasulullah SAW memerintahkan dengan tauhid, mulai dengan tauhid. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk berdakwah, Rasulullah SAW mengatakan falyakun awwaluhum awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Yang pertama kali kamu seru adalah syahadat tauhid. Ini adalah tauhid. Karena tatkala tauhid seorang itu benar, akan benar yang lainnya, akan mudah untuk membenarinya. Mulai dengan tauhid. Mulai dengan banyak apa? Targhib. Targhib artinya targhib, motivasi-motivasi fadilatul amal dalam amalan-amalan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat mereka apa? Senang dulu. Taisir, mudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiru, berilah kemudahan. Berilah kemudahan, berilah kabar gembira." Walatu asiru, jangan persulit dulu. Seperti awal seperti itu. Terus berjalan waktu, nampak keseriusan mereka sudah mulai mau belajar, masya Allah sudah mulai rajin. Nah baru masuk bab sholat, baru kemudian masuk yang lain, masuk yang lain, masuk yang lain. Ya. Karena kalau misalnya kita peringatkan dulu, buat. Nah iya. Nah, itu perlunya ngapal kaidah, masya Allah. Kaidah dari para ulama. Dari hadis tentang siwak ini disimpulkan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mengedep apa? Menolak kemudharatan lebih dikedepankan daripada mendatangkan manfaat. Bisa diamalkan dalam banyak contoh. Bisa diamalkan dalam banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menghafal satu kaidah. Apa kaidahnya? Mafasid. Muqaddam. Muqaddam ala jalbil masalih. Hafal ya? Atau Indonesianya? Apa Indonesianya? Apa Indonesianya Bu Alim? Mencegah kemudaratan lebih diutamakan dari mencegah kemudaratan lebih dikedepankan dari mendatangkan manfaat. Ya. Jadi dicegah dulu. Barakallahu fiik. Paham tuh? Yang lain ada yang tanyakan? Kalau ada yang belum ditanyakan, nah sholat lima waktu. Tidak mungkin kita tiap waktu apa? Dalam lima waktu kan mau buat ini itu tidak mungkin kan? Sementara kita dua kemudian kita jumpai. Kalau kita pakai yang lain, apa? Pak? Kayu gigi lah seperti itu. Kira-kira misalnya ya, yang benar-benar diakui lah Pak, diakui oleh kedokteran paling nggak. Kalau untuk pakai tusuk gigi nanti ada yang tertusuk malah membahayakan, khawatirnya malah membahayakan. Nggak sulit sebenarnya kalau kita mau. Mengamalkannya enggak sulit. Insyaallah mudah di negeri kita mau cari siwak. Toko-toko herbal ada. Di Batu Raja ini ada. Ya. Ada. Ya, insyaallah mudah kalau kita benar-benar bertekad untuk mengamalkannya, insyaallah mudah. Barakallahu fikum. Intinya yang sudah terbukti untuk ganti itu sikat gigi itu. Yang sudah teruji dari sisi kesehatan dan kebersihan. Ya kalau kayu-kayu yang lain khawatir. Khawatir tidak ada rekomendasi dari kesehatan. Wallahu a'lam. Endom. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fiikum.